kodok nyengit no duwe no kaos kaki konangan wong wedo. Roy perasan jemping lagi konangan. Sampai ngeneki anak putus. tukiso. Ujare wong tua dolor ngenei kekancan kulo sing api kudu mapan sebab sembarang kangen dikuatirno ana persoalan mulo akhire mejono seduluran enak dulur siji gak kaya loro enak dulur loro gak kaya dulur telu enak dulur telu gak kaya dulur papat tapi enak dulur papat gak kaya dulur sejagat waduh akeh. Kaya katut kocok oleh singgati hati dituji gak tau yang dicuci sebab disuruh ngerti kare cewek yang gak pangi sempat singgak dikarai dikuci dikoleh tambah setengah matri kreasi nang pasir putih cewek itu tak janji nek kasih soal hormati sendiri ati are anak mulie nonot prauto momo sapi anak ngati wes gak ikili kaget anak e sapi gak kaget anak e pejen ini namun semangat hitungan pulau dan boten gorong putih, kelambi putih, celana putih, sepatu putih, rambutnya ireng, cuma tengah anak putih kayak blekok ya. Aku harap itu gak anak semir, tak kapur. Wah, itu tuh oma sih adem, halus dulu ini. Bareng melaku, no aspalan panas, panas rontok. Boleh, kayak sepatu panun. Walah, lah, ini lek petuk, wong di, wong Karangrejo, Gang Papat nomor 6. Saya ingin cuma wis lali, suwe gak kepeduk aku. Oh iya, blontang ya. Waduh, gak pecut. Ayo, liwat nanti kan saiki. Ayo, ayo liwat nanti. Durung metu, iskan rasa. Kok iso aku nggo pecut gak nggo pecut iki urusan gue. Kamu karo iku wis 2 bulan mulai gak petu aku ayo. Kati luat ndi ya? Gak liwat ndi ya tak petuhi ndo kene ngene. Kok ning mosok gak ru. Nggo pecut e telapon. Gak gepuki anakmu. Lho aku iki lak elele tau dadi blantik sapi ta. Lah pecut kok digowo ngiring oh ngiring wedhus iku. Waduh cek akeh wedhus bener. Wedhus e ndi? Lho wedhus kipas iku cek akeh. Kok nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Ning ngabur ta. Wis gak metu-metu pisan kon takokno pertanyaan sing ganja. Rasane mung wedhus peno. Rencanane ngono. Rencanane ngingu wedhus. Ngingu wedhus. Sak ngono obyeke opo saiki kok arang kepedhus. Lho aku saiki objek gak tau ono omal. Oh ditagi wong ae. Kon tak tutu. Nek dulu awak dhewe sore kon tak kandhani. Pokoke gak ngersula, Pak. Sembari ora ndek ngersula, iku boleh dadi nemene. Lho, tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngene. Wong urip iku nek gak daya upaya, mati pangane. Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira. Rencana ku kabeh nang Diego lha. Kon iki eling buangan wong asing ae. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, pancen yo kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan. Dalan sing kari lho mesti iso nutup no. Yo mesti tak tutup. Ambil apa? Hah? Tutup ambil apa? Ambil larakan. Koncangane kota mati ya ta ya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku yo apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut jane iso lancar. Yo banyu kok dilekno sing banter. Yo. Lah nek wis banter, lah terus wedi ku diimpet ngono lha diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku. Oh iya, lah nek waktu bayaran. Yo njaluk kali ngono. Lah padha brengi mi Pak Mujae. Wah, kon iki wis padane apa tok? Ya dolen golekno lebon ya. Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho. Dari puno tau nyewakno jaran barang. Iya, panjang. Oh, tretes? Iya, sik buriki nang tretes barang. Jaran puno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. Jaran ngono yo mlindu nek jaran iki. Jaran lebon. Jaran lebon. Dino setorane piro? Gak tentu, kadang-kadang nek ono wong luar negeri. Iya. Iya lah. Wong turis. Iya. Iku kadang-kadang pemasukan iso 3000. Sedina 3000. Iya. Disetorno nang sing duwe jaran piro? Ya kadang-kadang tak cicil koyo abang panci ku. Ya disetor kabeh. Ayo sing temen ya. Ya tak setorno. Piro setorane ku sing temen dadi saiki nek kanggo peno. Terus pakane melok peno. Hah? Pakane jaran melok peno. Pakane jaran. Iya. Iga melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin? Mangane melok peno. Terus iku ne ya apa? Apa ne? Iku ne apa ne? Uang makan peno iku oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku. Iya, saiki upamane lebone 3000, Pak. Aku ngapek 10%. Oh. Dadi aku oleh 300. 300. Tapi lah enak ta, lah sehat wong nyewakno jaran. Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iku wong turis jarang mrene. Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang kok lemes ra nyambut gawe lancar ta. Iya, Pak Jeni. Ono londo teko wis langsung ngepapak. Lho, sik buri iki kon tak kandhani. Apa? Nek londo tuwa sik kene diatur. Oh, soalnya gawani banter. Gawani ya. Banter dituntun. Tate londo tuwa nggawa sinyu. Sapa sik rek iku rek? Apa bos? Londo tuwa nggawa sinyu. Iya. Londone takon numpak sinyune numpak aku. Langsung ya apa? Lah sing gak ru lak sakno aku belone lah. Yo bola gak karo karo banget. Wah, yo enggak. Yo sewakno jaran maneh nang kanca peno. Iya. Tapi milih sing tuwa-tuwa ae, peno cek gak ngetutno, cek gak nem-nemen. Lek sing nom pasoro ngono. Lah iya, kadang-kadang lek ditumpak isinya nih. Aku iki ngetut mburi. Ngono lho. Tapi lak genah ta? Lho genah-genah lah nek jarane mlayu. Apane aku gak nungkep. Kon iki wong ngetut mburi kok lho. Loh, ya. Amri puno gak soro-soro jadi tutup jarno, bisa parani jarno. Lah ini hilang tanggung jawab ya. Kau itu tuh tulung ewu. Hilang no jaran situ. Kau ini ya apa sih kau ini? Yang tak maksud no, iso perlu jalan. Nah, saya ini jarannya juga kesehatan. Nah. Kalau jarno jono buri ini, itu salah-salah ya. Nah. Iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep mlayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Kon seneng nek aku dicacak jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. gegel tindel ora. Kok prasaku setempel. Setempel wong tapel kuda kok. Setempel ngawur ae kon niku. Ya golek objek liyane ja. Apa ngono lho, apa nang Traga Carangan kono. Kono iki akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo delok rono. Lha saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku pancen kurang. Iya. Ya golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan jaran Kimar ditekakno. Heeh, terus jaran jaran iku lho sing gedhe. Sing gedhe jaran Teji. Iya, jaran Teji. Iki nglompokno jaran lak male dadi kebon binatang aku. Lho carane supaya lari. Iya, tapi nek gak si nyewa kabeh apa? Saya coba. Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro wis gak jaran kepang ae. Hah? Jaran kepang wis akeh enake gak ana pengeluaran ya. Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ana turis numpak jaran kepang. Kok niku ya apa? Paling-paling digawe rusuh anakku dhewe. Lah ya iku ae lek panjene peno gawe dhewe ya liwat ganggang terus iki muka iki dicet. Dadi kan golek penarik dicet. Foto ciut. Heeh. Bari bahasane terus gambar diambakno. Heru cilik digedhekno. Nah. Iku kok iso laris peno. Terus aku dhewe sing mlaku. Iya. Terus kepethuk bojoku. Kok niku jenenge? Kepethuk bojoku terus bojoku panggling. Galah turu matur njaba aku. Kok niku jenenge ae kok niku kekae saran apa niat megatno aku. Nah yang kanca lek urun-urun rembug baik diterima wis nek ngono biyen gambare mari. Lah nek gambar iku ono. Ono embung. Ono pinggire embung gedhe. Heeh. Golek triplek, triplek. Golek sumba ojo cet. Lah apa? Lek cet engko larang sumba dhisik. Iya. Nek berimis kan gak sepiro. Gak luntur ngono ae ya. Tambah entek akeh lho. Di dasar ini pertama, yo cet, lah di pelabir meni. Di meni di sini. Mati di meni. Gambar, terus gambar apa? Senengannya wong kota kuno, rungok no di sini, cok oma rungok no. Wah, cok oma di rungok no. Cok oma di mana kan? Coba. Iya, iya. Oleh sak kuto lah wis, enggak bisa, roh kesenengannya wong kota kuno. Iya, apa mana oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen itu macam-macam. Iya. Yo lanskap. Oh lanskap. Iya, gunung-gunungan. Gunung-gunungan. Iya. Kenapa bisa gambar gunung? Iso. Gunung kuwi apa warnane gunung? Modele koyo cacing ngono. Gunung kuwi lak wungkul ta? Iya, gunung yo warnane iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru, pandangan niku rada ado. Ado. Nek ijo? Nek ijo idek. Lah iku abang nemen iku? Nek abang iku? Iya. Gunung mari ke obong. Endi ana gunung abang? Ana gunung abang. Lah iki ane gunung ireng palang abang palang kuning iki. Kula gunung abang iku. Iya tapi gak cek palang-palangan. Kon niku yo. Gunung abang iku gunung sing dicentrong matahari. Esuk-esuk wong kon iki gak tau melajari ilmu jiwa iku. Lho, kok gambar kok ilmu jiwa ya? Lho, iya lah nek diawora lah gak dadi gambar. Oh, ya percaya lek penal ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa ben. Iya wiki lak opname. Kondi kuwi apa? Dadi saiki opo apa sing gak nyalai karo kanca gak usah gegeran. Heeh. Anak peno lak wis gedhe ya? Wis. Iku yo kowe. Apa? Kayak aku mari. Hah? Kayakno aku. Lah kok iki kula anek ta ya? Nah ngono wis tak rabino ari, wis gampang peno tak gakno omah. Sing ndi? Ya anak peno tini. Wong kabeh lanang kok. Kondi ngarepno tini wis kuat ta. Kondi kuwi wis duwe umur luwe ta? Lha arek iku yo 30 lah deke 20 lah wis cukupan ta. Iya, 50 kabeh. Pokoke nyambut gawe. Umurmu lak 30 ta? Terus. Lah umure tini 20. 20 lak 50 ta. 50. Nek diitung cocok ya. 50 cuma seminggu sampe 3 bulan meneh. Iya lah wong macet. Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lak gilap-gilap ae ta. Kak, pokoknya aku gak pocak. Sing penting mikir dini. Lek nek dadi murid tuwa pula. Alah, sampean kene ana mbok kene, Pak. Enake aku dicelatu wong. Lho, perkara apa? Wedo sing sampean terno aku balik maneh. Sampean iku duwe ilmu apa sih? Ilmu gendam lah. Ilmu apa? Lah wedo diterno kok balik maneh? Saya lek sampean dol ta. Sampean iso balik maneh. Sampean dodol wedo sira medus pancet sitok didol mumet ae, Pak. Lah iya wong weduse apa omah lho, iya ta. Yo, eman. Tapi sakno iki lek bendarane. Tapi ya aku yang celatu uang, Pak. Iya. Tapi cek pinter kok. Lah kon gak jawab. Wedhuse bali mrene. Waran kangen ambek papine ngono-ngono. Sakjane bapakne wedhus aku iki. Gak terus kon Budiman opo? Aku pinter masih ditul bali. Gak sampe masih wonge teko ngono gak ketengerung. Wedhus putih marun tutuk omah dicet ireng. Ditul maneh. Marun bali dicet maneh coklat. Iya ta nek jare wonge malah malih. Iya ta biayane akeh. Buat cet ilak kakek dikei bensin ta. Untunge tonggoe gatek gowo korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek, malah dadi wedhus matengan malih. Lha apa dika? Iya. Ngene lho, Cak. Ya apa? Ngono iku, Pak. Sing wedhus saiki. Iya, aku wis saiki elek apik wis apa jari awakmu. Lah wedhus iku wis didol, gak usah, Pak. Wis balekno cok dingono-no lek iku nyale karo wong liya ta. Iya, balekno ini. Yo, aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso mudi kok menung gedene. Amri entek perkara ne. Ya apa? Wedhus iku blenek kan om. Sawen muruk iku ngono Mas. Lah mesti sanjak ringgit lak ngono ta. Ya gak apa-apa wedhus sing ngono ya mari ngono lak gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan. Lho sing ndi? Bapakmu ta? Bapakmu sing koni ngalapati gua. Koni jaya kape dadi mau makmu lak. Mbak, oh mbak, ya betul ini mbak barang. Kalau barang mesti jual ya, tak tahu lagi apa. Gak apa-apa, bisa naik gak apa-apa. Kamu tolong gak selamatan, kamu lari lo, tak iya. Ya bapak, ya gak bocor, relaiku. Jelurnya ya, omrang moring. Ya boleh kate, omong-omong, bikin kamu jajak makan gadung entah. Apa? Demi gadung entah itu pelu. Masa sih? Ya ngawur ya. Iya, doyan ya, tak tahu. Iya, cocok oleh. Masa kasih goreng di peton, tak? Sangat nopo duit kacanya. Ya gak mikir ngono. Ini menanduk tuban, Bian. Iya, iya. Hutan-hutan. Mana apa, mana? Ada kulitnya kendang gak kanggo, itu lah garing ya. Ditunu. Wah, ditunu dipangan gurih, mana diambil ini banyak entah. Oleh rong jam metu-untung. Mekar, Pak, itu, Pak. Iya, kayak yang selang-selang. Ini tepat, Pak. Sekolah wis apa dhisik? Wis tutup iki. Wis tutup iki. Dakone cacakmu. Aku. Lha aku wis gak sekolah ya kalau tapi ya. Gak sekolah, tak jenengno leren. Sampai sekolah njaluk ler. Kok sekolah njaluk lernya opo? Kok lak sik durung oleh jenazah ta? Lho, sekolah. Ijazah. Ya nutukno. Tapi ya hubungi apa bapak ya wis gak kuat mandani. Ya opo? Jane lek arek sik kuat usahno nutukno tapi lek banane gak anu ya gak semekso. Aku iya. Usaha golek gawean ya to. Lah ya opo sekolah lulus saya gak iso nyambut gawe. Coba pikir. Ya ijazah saya akeh iki. Piro? Piro? Piro? Kok gak tau mblodin to. Apa? Berdil ta? Ah, sekolah berdil. Sekolah berdil. Modes. Lu modes. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetek kambek merem iso. Oh, saking apale ya. Diji cepole ya arek iki. Panjeni ya. Arek lek dibandani donya ku entek dak. Arek dibandani pengetahuan sampe besok gak entek. Lah mulo iku. Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso mbales karo wong tuwa lho. Iya. Dendam. Wes putih kok ana depan bapak iki koyo mungsu lah wis. Gak wis dendam. Saiki lek panjeni gak nyambut gawe yo usaha penggalian dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Heeh. Kaya bapakmu ngene lho, pernah lek nyambut gawe ya? Nyambut gawe apa? Lho cari wis dinis bengi. Dinis bengi apa wong nyolo kodok. Golek kodok, gayan selangcel kene. Iya apa? Iso lho Pak, aku di storno Pak nang rumah. Lho iso. Saiki larang ya, Pak. Zaman dulu orang Jepang dhewe larang ya. Mosok sih? Wah, enggak 10. Nuk kene murah. Hah? Numpak pesawat enggak 10. Heeh. Lah numpak pesawat itu yang gak kodok ya? Iya. Kodok itu ya kena sih. Kena. Ya kena, kena bayar pisan. Pokok dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku gak kodok sak kampung tak ya apa nang Jepang ya. Loh gak ngomong kalau gelem kirim rono dewe. Mau sampe produksi pun itu gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gale mati pak bawa ini kudu urip. Gak gelem nek mati lu kono. Lah terus lah sanggu banyu barang. Kon iku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta. Bare kodok iku. Iya. Aku ya kapin nang Jepang panjene. Ya mbok kodhok gak kakek. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki. Penukaran sandal plastik iki ya. Aduh, Pak. Ya mesti san bareng gak oleh dhuwit ngono lho. Pak, penuh nyambut gawe atuh-atuh. Kae mang guyon ya. Lek peno gelem golek kodhok setoro nang kene iki nek ya ono. Iya. Lah nek peno kok nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lak enteng lah. Iya. Dijupno ana omah tak. Ya dodol-dodolan. Oh, dodol apa ya? Wingi dodol kadokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ae. Lah meracang menawa kok dipoki ae. Wong iki dhewe yo ngono. Rewangi to, mrewang, Pak. Lah kon wong tak waran. Kok ane ku diatur menjaga kesehatan amun wis tuwa. Lho, mosok iya. Iya. Apa cepat-cepet tae. Rasakno wingi kasambekan. Panjenengan aku ya dulur sesek menawa. Mulane kesehatan dijaga. Nah, isuk mlayu ngono lho. Iya. Mari kuwi sak kilo, 2 kilo, 10 kilo. Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Mlayu rada gak kuat to. Lho, ya ganti tip mlaku dhisik. Jam piro kira-kira? Paket mlayu maneh. Kait mana kita, woi mana ya? Tambah banter ya. Jadi gak melayu-melayu ngintai ini diketahui ya. Iu gak kesehatan nih. Iya nih gak dulu rosak tak ngeblak mati ya. Ya gak melaku ya biasa kamu. Melaku ya. Jangan cepat pak. Terus kayak banyak anak pernah kayaknya mikir tak cek wis. Kok ada borongan geraji? Ya apa sih aku cek geraji? Lah parek wes kan buruin geraji. Iku loh nyatati kayu-kayu sing wis. Oh. Sing teko pirong lho. Iki panjangnya duit lulu, kok enggak duit ijazah pembukuan? Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, Pak? Oh, aku sih yang duit. Lali ya, iya. Pembukuan. Ya, bapakmu roh aku. Pembukuannya roh bapakmu. Apa? Sakwulan, Wirai. Sakwulan. Simpan pinjem ini, kan? Iya. Simpan pinjam, dah. Tapi agak pinjem itu enggak simpan, nih. Iya, iya. Kadek saiki saran kula panjenengan kok nyambut gawe nyambut gawe ya. Ya usah ana nang ngene konveksian lho. Konveksi gampang. Dondom-dondom ilang. Ya sebagian kelompok-kelompok no gombal barang kok iso ya nek kon jek. Iya apa digawe lamun. Kon niku kon niku tenangin, Pak. Kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lapo ngumpul lo gombal ya? Kain-kain iki lho lek iso jahit barang lak enak ta. Nek jati iso potongan apa ae iso. Yo. Kon lak iso gawe jaket. Hah? Gawe jaket. Jaket ya, Pak. Oh, ini jaket aku, garapanku. Bisa, ini jaket ya, Pak? Gak becok ya, gak apa-apa. Jahit, Pak. Hah? Jahit? Gawe. Gawe lah, jaket apa sih, gawe? Gawe, cok. Oh, kari gawe? Iya. Oh, iya, karena anak aku aduh jaket mau digawe, Bapak. Iya, gila kepatak ya, Pak. Tapi gak tahu Cak, masih penuh keadaan kayak ngono tetep nyambut gawe berusaha. Oh iya, untuk mengatasi. Banting tulang. Heeh. Ya mersi inget ya. Uli tak. Ya iya, balak-balak banting. Lah timbalane banting tulang, wong wingi aku duwe once tak banting dhewe. Eh anu kapan kamu tak dolan rene? Iya. Tak dolan rene lek anu. Lek ya. Ana lebon penggawean ku tak kabari. Ya dikabari. Iya apa? Ya liwat Bangkai. Hmm? Bangkai apa ya? Lihat bapak. Lihat bapak. Iya. Oh, iya. Lihat bapak ya. Jangan anak mencoba bapak lho, Pak. Heeh. Jangan enak kok. Apa nih? Jangan enak lho bapak, jangan enak. Iya, kok niku bapak ya secara mendalam ta, hanya angit ae. Enggak. Ya panjenengan yang penuh nganggep aku mantep ya tak lebut nang jero ati. Testing lho ya. Kita berusaha. Ya kabeh iki ya melalui testing. Kena gak usah nyambut gawe dadi mertu aku. Lah iya kok ngendur mengkurep intine. Ya nek iso tende ana watu, iya. Turu mengkurep tende ana watu. Alah gak sampe setengah jam lunas. Kok niku padane opo ae? Iya sing ngero bapak turu mengkurep tekan dalan kok kuro. Gak tak enakno, Pak. Tak enak gak tak nyambut gawe. Apa mulai saiki aku basa karo peno? Iku terserah. Lah nek upama nek dadi temen nak mesti basa. Kok mesti basa? Anu tiru keluarga besar. Iya. Cuma sing tak jaluk peno sampe ngrutuno basa tuwa, masih peno tak basani lho ya. Gak oleh kok niku kudu pegatan. Iku ngrutuno taala. Oh iya. Gak oleh sing masak wong tuwa megatno, Pak ya. Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki lho kurang. Lah lek mantu sering-sering ae Pak minggat oleh rewel ngono iku oleh gak apa-apa. Gak apa-apa dadi tradisi. Wis umum, wis umum. Anak maratua dicocok umum iki. Eh ya, umur pun lagi piro ya? Piro. Cuma sudah 6. Ya lek ngomong mripate kok merem-merem koyo koyo ula. Gak tahu ki lebon curu. Kok diku ngono kok nang ngono. Rodok gak terang ta? Ganti, Pak. Cepat ganti, Pak. Wis dine kudu gedhok. Rodok gak terang ya? Rodok gak terang. Ngono sik nanggung sim ae. Kok nembu. Hubungannya luas, Kak. Oh, gak percaya. Kalau sembarang hilang ditanggung, sembarang hilang ditanggung. Sembarang hilang tak urusanku. Elek apa nulung wong. Tapi mesti gol ya. Nek metu. Jangan ana pandek sekiati. Wis ta iku kabeh urusanku. Bapak iki Bapak lak suvel ambek penjabat-penjabat iki. Tapi kan eleke pokoke wong kan apik ya. Iya. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing ramah tamah. Lah ana istilah wong nandur apik, kudu suku apik. Dene metu elek bejanare. Lho gak lho. Nandur apik mesti suku apik. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing lemes umpama. Pak menika si menika dos pundi lho. Lah terus kasar lah terus ya apa njaluk to lho. Iya, pemane nama wong sugih Pak kula lho. Ngono lah lemes kan akeh. Iya iya. Sandangane gak sampai kurangan sandang panas. Iya iya iya. Iya. Penulis tahu nang Pak Lurah syukur. Ya. Wis gelek kono dhewe aja. Iya padha. Padha nelongso dhe lho. Ya dek goleke. Iya. Mulai mandiri nang omah ya. Iya. Kare sama nang konku. Enggak mikir digugu apane. Lah gak ngono. Jare kon nang mrene, nang anakku. Lek ngliwati omahku mampira ibu nang omak karo bapak. Iya, mrene. Ibu karo Rama karo anak ya tindak juga. Lho, Romomu. Rama tambak. Ya Rama. Kon nyelok Rama cedak apa kene? Cedak kroman ta. Bajul lah ya lah bajul lah. Kayak keluarga besar nono Pak dan di Romo ibu nono ya. Cek intelek titik. Ya sudah anu tak kabari ya. Ya ya teman ya. Ya aja lali nek mrono mampira. Heeh. Eh njaluk-njaluk telesan ta opo? Ya izin Pak. Telesan. Ya. Ya wedhuse lho Pak. Ya kok wedhuse dia. Ya tak balekno. Piro sih kok tak dol piro ya? Kados. Lali. Tak awakmu 30. Lali. Kok piro sih? Tak jupuk suwe. Hari lima lah kudu balik mana? Salah dhewe gak dicancang ya. Salah dhewe. Kak, ngene salah ya. Didol aku kurangane jaluken. Iya, wong iki dadi cek langgeng. Sesuk sampe nyireni wong. Iya, dadi cilik peno ngono lho. Iya. Dadi salah siji termasuk blacklist. Iya, iya. Iya bener. Heeh. Ya, ya. Iya. Wah, anak peno iki ya. Lho, kon iki apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa advertensi? Lebono pramugari ta apa ngare ayu-ayumu? Biyen lak kabeh tak lebono pramugari bagian kapal udara. Terus ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh itu. Wedi aku. Oh, nyamuk sembarang kadang-kadang masih ana ambene ya kecelakaan ana, Pak. Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang mergo. Dijik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati ya. Iya lah, ya apa tepak pilingane. Wah, kon iki pacane. Ayo kowe gak kari. Ngambut kaya mek kon yo badhe mangkel tok kerasa. Kon gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk. Makane kon ora ngropel-ngropelan ta. Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. Apa iki? Lin Kaspat. Loro iki mesti mundak. Iya panjene. Ana sing ngarani kon ngelikas pat. Ana sing nyeluk balik pat. Tepat dewan sangane wis sepat. Wong kaya aku iki lho jenengku kuwi luas. Ya opo jenengmu? Lho bener ya safari dari jeneng pasaran. Iya. Tapi luas. Kok iso luas? Delokno no safari penerangan. Lumon kon Sokran penerangan. Tak ono. Sokran kanggo banyu ono. Iya. Ya opo nyambut gawe no so, pas kanca dhewe kuwi suwaduh. Rewel. Rewel sak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garep malor kok iso. Heh. Apa? Iki garep malor iki. Wah, mak bojo lalas ya? Iya. Gak cerewet ya bojo lalas. Ya perak mosok nek padahal tukang batu nang perumahan ora oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iki ya apa bayaran 2500 kuli. Tukang 3500 gak oleh mangan. Mangan jobo coba. Tapi oleh serawut iso. Iya, kon mangan pung terus berondoli kon keran. Ah, kon iki pokoke sarapan. Sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon. Bayarane kari-kari ae. Yo omah dimarekno ta enggak? Sebae, gak dimarek lho. Kon iki blonjone iku wis piro dhewe iki? Saiki nek nyambur semen didi ae. Sing akeh kapure. Lah omah lah kata dise taun. Babah oleh rong. Blonjone omah ambruk. Oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya. Kok niku wis gak prik manusiaan blas ngono. Lah aku nyambut gawe kok ati ae campurane 6-1. 6-1. 6-1 kuwi sing 6 iki sing apa? Lho, 6 iku semen, 1 iku pasir. Oh. Ah nek ngono 1 ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon. Ya apa mah gedhong ngono kok dikeki otot-ototan bersih iki apa? Jibur iki ya ndelok utangan dhuwit. Kayak pager aku rungu. Ndi? Ya omeh. Gara apa omeh itu? Eh? Kayak tambah cukup sepeda motor. Ini. Cari kayak ngambil bosnya ini. Kok nana? Potongan 5-5 aja. Cari ngomong ini. Cukup sepeda motor sih oleh seminggu habis katoti rusak. Iya, kayak dulu rumah sini sepeda motor. Sepeda motor ada katoti. Nah iya. Kadang-kadang kan suaranya berpet-berpet. Iya. Cari ku selah ketir. Apa selah ketir? Mengarani gusia busi. Wis gak maido sih pancen nek gak tau tuku kendaraan iki. Lah iya tapi wong busi ku dhewe wis ngerti iki, kok gusi. Kran, saiki pada umum wong laut iki bisa jam 4 to, Kran. Jam 4. Iki dikono 5:30. Lah kok busi anak iki ya apa? Tapi ana tuslah dhewe. Kok busi anak iki tuslah. Kok iki tukang batu ta? Babu kok iki. Busi penting kan oleh tuslah. Oh, oleh tuslah. Saiki minggu iki jange iki nglembur. Kon ngurah jeding. Iku bagiane kono dhewe kan, tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho, ngusungi watu, sing duwe omah tak kon ngusungi. Lho. Lah sing ora jeding aku. Sing ndi pas men niku? Iya. Lho, ambekane ngkrok-ngkrok iki kan. Apa apa nek ngusungi watu gak apa? Tak bajek mati kok. Ya, kali. Kali gak siji gawe lur gawe tak nek basman gak ono kan lak. Iku sih. Lah apa sih kan? Alah alah. Masa aku sih makili ha. Aja jangan ngono ah. Ya aja aku kaget ono setan adu-adu. Bonmu piro bonmu ya? Heh? Bonmu piro? Bonku mek 10. 10. Kon 6 dino bayarane piro? 15. Bayarku 2500. 15. Ya 15 kali 5. Heh? Lah kon 5 lah kon wingi utang aku 7,5. Tuh, berarti kon balik aku 2500. Lah bulet aja nek kok golekane bulet tenan kan. Utang maneh. Iki opo sih kan? Utang maneh. Iki rada ketel iki. Hari kok duwe lah kok. Iya, kata-kata kamu dempuk barang. Meh iku iso 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ono titik pangan titik, menake pangan akeh. Iya. Entek lah. Tapi itu bang batu ini kok sampai lali kan. Baik ke pegawai sing rutin yang betul. Kan garap kusen ya, bawa kan kenal kusen. Ini kusen kita garap gak gelem. Omong kamu sih kenal lo. Iya ya. Kenapa kusen kau terus? Macam peringi jenuri kan. Lo masih tu ya apa sih? Kusen ni kau tukang dewi jenuri. Lo kau ngomong aku. Tutup kusen ni, kusen ni lawang itu lo. Jangan ada aku sendiri dan tanya omai. Dan tanya omai. Oh iya. Kusen ni aku dah di londo panjang ni. Ya. Ia kusen balu benda lah. Iya persis dari londo. Kusen ni aku benak no. Dan kalau benak no tambah sini tambah buat kuping ada. Kusen lawang kok kan. Iya. Sudah saya kira. Iya. Cepat kari. Wes kok sing dhewe makon tuku? Kowe tuku kowe. Apa sing dhewe iki persae? Iya, ayo. Ayo wes. wis apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kok aku iki. Wong sing arep tak rungono enak aku. Pertolong ngepur ya enak. Iso dolenan gonggo minum, sedelan sembarang. Bar sing kari iki malah. Sing kari aku iki malah tabuhan opo. Tapi gak ngerti tabuhan, kan digenting kowe. Iku lah genting legrek kae. Iya. Genting sampel iki mah. Ngerti ya? Terus sampel wong seyek iki lho. Ngawur ya jiat. Potong amu. Aku ngerti nek kon mester. Hali gending roba iso ngrusak ya iso. Tapi aku gak ana gending kok ngene iki ya pantes tenan. Tak bluki lulu pantes. Wah, arek kok parpe dhewe ae. Kok gak sungan nang ningmu ta? Iya. Gati kok satu kan. Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak iso wae. Ngerti ya? Wong kok ditau tukokno kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan e. Nek guyu kok lompongan untune gak ono. Ya diat. Aku teh bingung rasakno urip iki. Kak ngomong kuwi apa kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot e bojo kuwi gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Pokoke mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwak kok pancet ae. Wah, sapa to? Ambekan sih wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Dik. Lho, nek panjene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta, Rek ah, ngono ah. Lah kan ini yo apa? Lho. Zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter ya banter kon, Rek. Nek banter banter kon, Rek. Lah iya. Ya bare. Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delon tak brai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndelok iki lho. Mosok lali. Lali nek aku gak lali. Lah iya. Sing ndeloki brengos sampean disian iku lho. Hah? Brengos sampean disian. Lali. Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kaca nduwolek bingung. Lah iya. Ngaca nduk sumur. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngaca nduk sumur kaya iwak gadul. Lah sampean ya ngono. Iya. Sampeyan gak mangan ta? Heh? Gak mangan. Yo apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae, aku nek mangan iku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya, sing anget. Ya, karwane, kok tak boleh nobong-nobongane boto. Ngene gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lanake dipakani boto. Rumangsam lho ya apa sik kono iku dakno. Aku juga wis gak kurang-kurang ta, Jawa mbek sampean. Iya. Sampeyan njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon blek purik ngono kok kono. Apane? Kandhani. Apane? Ah, aku blek moto blek purik ngono kok. Oh, apaan nih? Iku mana loh? Pore iku lah seni ta, sawangane. Alah, nek aku mari pore sampe nyong glibet ae ngono kok. Ngono nek glibet aku butuh pore. Ya apa omahe kok tak lerekno iki sawangane mantra. Kok tak lerekno. Wis ta lah, kok siji ae aku iki tukang siji kon. Loh, ngene loh anane. Mbak tukang-tukang ku api. Aja ini. Iya nyambut gaene cek sregep. Iya tapi kon ngelibet ta gak usah pari kon. Temburuan ta. Oh, kata temburuan ku narik gosong ngono kok. Apa kali kon. Aja ngono-ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, sampean ada cari. Jangan apa-apa teh, bapak. Aku liwat yo iringa mbok aku tawani blas. Bapak. Lah balik-balik nawani sampean yo bosen. Lho bosen. Kok bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Loh, apa? Pancalane. Ora, ya takno. Apane sing diomongno sing gak enggak. Sampeyan kok dadi temburuan, tuwek ayo sing rukun. Karep ya rukun karep. Lah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Oh, iso kok ngapane? Ah, sampeyan ta, cak safari. Loh, kamar mandi ketek pedayone. Bisa nikah karep aku. Rusak arah-arahnya. Kan kok ndak keliru ta kok ni. Iku ora cuk mepet ae. Wah. Ora apa-apa, wong mepet bola dhewe ae ya. Dhewe ya. Heeh. Semene wis entek yuk. Oh, wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Dalu dhuwur. Dhuwur piro sih, butuh dhuwur piro? Ya wis akeh-akeh ya, 500 ya. Wis gampang kok ngomong aku, gak usah ngomong. Semene piro 500? 500.000. Heh, 500.000. Wah, keren. Wah, apa keren? Jadi TV kan. Loh, ini loh, Cak. Yopi. Habis. Cak, kebutuhan ini lagi, tak? Masa semen, Cok. Watu. Oh, watu, iya, iya. Goto kurang. Loh, mesti ngasih kan butuh watu mana, Cak. Nggak, ini, mesti kan, mesti lup, ini. Oh, iya. Karena gue nyambung ngirung, ini. Nyambung ngirung, ini. Loh, ini kan ngirung-ngirungan, ini, Tanda. Wutu, cek, ini. Iya, tapi setati domong ngirung, ini. Perasaan, sih, bioman. Tekel, tekel. Itu kok, ter. Tekel. Tekel milih si putih hari ini. Hah? Kombong lu putih sih. Iya. Aku... Mas lombo lu. Ini marmer itu. Iya. Ini barangannya pira, jaluk marmer barang ini. Loh, ini bisa ya ngono deh. Iya. Ini ngapi omaiku. Waduh, itu nyelek. Masa mentara yang mejo kan dicetel gitu. Loh. Marmernya dicobo. Wah, ini gue situ gue cok. Iya. Tantangan itu tari bondan malah. Tantang, tantang. Kalau gue tukang tang rusak. Oh, peringisan. Oh, gak lo. Iya, Pak. Kalau cok ngomong-ngomong, itu gue sepeda motor ya. Wah. Oh, keren iki ono sing. Apa sing tuku sepeda montor? Eh, tanggo dhewe lho, yuk tanggo dhewe yuk. Yo sapa? Ngomong lho. Yo. Kene atiku sapa? Oh, keren iki lak tuku sepeda montor maneh ta. Temen ta? Iya. Sepeda montor apa iku? Sepeda montor wedok iki lho. Eh, lho, tegese iku aku ngerti lho aku. Bebek, bebek. Ngomong ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedok bisa. Lah kau umat mana kau ngejai cerolan safari ya? Cerolan safari kau jejet kau tuh do. Ambean saya kangen none. Anak awang awang tuku kendaraan sampean kau bingungi. Kau bingung mana safari lu mekah safari. Kaki apa iki tembok wis mumet lo tembok. Iya wis feeling. Apa dikainin aja kau jeding ini. Oh aku lah kau yok kolam bulian ikan. Kaki apa di terus lo enggak? Kau terus munggah terus jarung ini aja. Dukure kaki pian. Eh? Mati kok kon wadek piye iki aku. Wadek piye apa sih? Wadek dicolok anakmu ngawur ae kon iki. Tak ngono kene bocor lak karo ah. Karo karo perlak ae apa? Perlak. Eh? Ditutupi perlak ae. Raut to ah. Sano cek rek. Ngawur ae. Kon seneng karo seneng iki kok kawangane wis entek ngene lho, Bas ya. Kawangane kawang teu dhuwitmu sik tebel, tetep. Nek kurang ya ngomongo. Ngomong. Ono keju ae. Iya, njaluk aku ae. Kawane bijumu ah. Ya yu ya yu. Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki. Gampang. Sing penting saiki aku ono perlu titik nang awakmu ya. Iya ya. Rungokno telingamu ya. Ngono lho. Ngene iki opo telinga-telinga. Lho. Kok kok nek ndukun ati jajar sing wedo. Tak kok ngomong mbak aku pura kok ndublegi kon iki. Lah terus nang ngono ndi pancen nggone sak mene ora? Lho iya tak cok mepet ngono. Tawang ora rasa ado ta. Oh, boleh yumu celonowan wingi. Aku. Kalau ini lho. Ya, Pak. Ya karo kowe iki ya, tak sana kon mesisan ngono timbang. Oh, mai pakai nabung ta. Dikekno ya, sik kon ngono. Katakekno. Omar sing arep kon iki. Iya, ya. Kari kate ndukur durung. Lah aku iki kali pesen balungan. Ngono lho. Oh. Mesisan, mesisan gawe ngono iki, kan? Kari balungane. Iya, balungane. Wis serana sok keren ae. Lah kan kon. Be kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing api, ya dipaku bengkong kayu ulin. Nah, tak cai paku. Nak galak, tak cai paku saya. Lo, saya bengok gak paku, cicok embung. Ada lo, kayu ulin ni boleh. Oh, perigi, kata tak lo. Kenang lo lo ngomong iku. Surat kayu, awet. Wanirandu, wanirandu, wanirandu. Ri, cuman ini telor. Wah, randu di kelompok ri. Wah, kayu kekle iku. Kan gembuk kakak nanti. Gembuk, gembuk. Lah kayu gembuk, kayu gembuk kegermu kuna. Ya, iku nek ngenae lho, sesene gak meranti, ya ta, kamper, duren. Sing apik uli niku mang. Aja uli niku aduh. Iki bali papan. Ya iya, uli niku bali papan kok. Aku kali wong dina kok. Wis gak usah kayu biasa wis. Kayu biasa e. Kok dari aku nang ya. Gorong awakmu golek kayu sing ana telutune. Nah, tanpa di solar. Ah nek ngono aduk golek sing ana telutune kuwi. Iya, iya, kayu kayu karet, kayu karet. Heh, kayu karet. Jarak nih, jarak nih. Roto-roto ya? Iya, jarak. Iya, kayaknya beli cepat. Aduh. Aku nate mulai telutu-telutu. Wah, macam. Cek kuat, cek kuat. Ngomong aku sing genah. Iya. Kok begajet. Ayo cek jare. Nah, nek telutu iki terus yo. Iya. Lah iya aku lagi digalang dipe lan sih. Pe. Iya, iya. Tekor rego tak sarana kon. Lah saiki kudu dipiro kon? Hah? Dudu dipiro? Biasa 200 ya. Hah? 200. Lah iya kon 500 ya 200 paling 500 lho. Kon njaluk kon dhewe njaluk kene. Eh, kon aku gak njaluk blas. Gak ngono modalmu kok cap jiki ngene modalmu. Kok dhewe-dhewe ngene sih? Lho kon nek gak rundingan kok wes kan gak enak. Iya tak rundingan, kok njaluk aku. Lah dhuwit saiki benahi gak, Kak? Hah? Benahi 200. Iya, njaluk yumu kono kok gawon duwike ya. Ayo melok. Lho ayo melok. Oh, iki bojone kok ngawur ae tak kono. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak kok sangkan aku iki. Ya bener. Kon ngomong ayo melok yo engko bengi dhisik engko ora pisan. Iki melok ae kan iki. Yo enggak nyakekno to, nyakekno. Nyakekno. Sampe nyakekno kayu. Balungan wes nyakekno. Kan dani sampe anek wong wedok melok iku tukune oleh murah. Lho, tak melok mari. Yo melok nek kapan nempel kayu. Ha, pas kayu. Tambah murahan maneh. Iya, mek mlepek kok pisan lho. Kono biji pancet temburuan karo perlu tak banting kapon ku. Wong bojo dapuran kok dagangan ngono. Ya wis. Ya belum. Guyon, wong guyon. Iya, kelek-kelek dhewe-dhewe dhewe. Iki apa tak gawa? Kresek kresek. Kresek kresek kresek. Sampeyan iku lho apa iku? Ku pura-pura. Ora lambe ku kresek kresek kresek. Wis gawa ya. Ya wis jarang atus ya. Iya iya iya. Wis gak kang anak, kang anak. Eh, kono lha apa dengan anak barang iku ngawur. Wis utang aku ta. Lu utang lo. Kagak tuku balungan anakno. Oh iya iya. Balungane omah iki lho. Ya budak ya. Kapan teko kon? Ya ben-ben dawa. Ben ben Jawa ya, lah kada butuh se Jawa ni. Kata Jawa ni, lah kamar segera lagi. Ia segera ikin ke dimarahin orang rekaman ni. Aku turun. Ya ikin, ya ikin dimarahin. Ya ya. Ia saya ikin ya. Betul ya. Ia yo, dokannya. Panjelo, masih anak Melo siapa ini? Melo kan telur tiri kan. Melo ya apa apa sih? Oh meter ke kamu. Melo tak kata apa? Apa orang itu dia tak tahu lima mana pas. Nih, iki mau lek keding sengkleng. Wah, kamu rai. Jadi nak. Waduh, lasianan. Wis jatuh ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Ati ni sapa? Tidak bacok gegermu kan. Bacok no. Sampe niku wong urip ku enak guyon, gak sama gitu. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atas iki disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Halo, masuk, masuk. Masuk. Enak ngono, kon masuk. Ya wes aku masuk. Masuk, aku masuk dhewe. Pasarane saiki ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore iku. Kok pasar Blauran rame. Pengarane Kartawala mah gak bener temen ya. Urusan jaran malah nang jaran Kepang. Wis sampe kagak rupane. Nuwun. Sampe. Sampai. Hah? Iki wong wis dadi ta durung? Wih, kalau ini wis wani ngomong ini ya wis dadi. Jelane kok peteng yang pada sampai aku ya. Kepanjangnya potongannya mesadi. Jelane, ini wis isok ngoceh gentilan ya. Wong wis dadi kok jadi. Oh, cak blontang. Iya. Kok ada oma aja? Iya, kok dekem ya. Iya, wajah yang ngirim kok. Kau ni ya apa kau ni? Kau ni gua masih dekem-dekem no. Kau nak lulung gua, kau kau keliling-keliling, dole objek-objek. Iya, biasanya nanggonku, biasanya kau ni sokran barang. Secara kebenaran ini mang no oma. Iya, biasanya kau tahu no oma tu, ya bisa objek. Yes, tenaga benar saya kau malih sehat ya. Sehat ya apa? Apa kau begini kau sehat tu? Alhamdulillah bapak. Kau kok tambah kau profesor. Profesor lah wis tuwa. Sing kenek lak pilingan dhisik. Kok diku gak delok rambut. Pancen mikir no ya. Iya pancen mikir setiap hari ini seperti. Iya iya iki mang aku rene ambek soker mau perlu nih Cak. Ya cuma mampir tok dah. Loh. Wah, ala apa mampir tok iku. Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu. Iya. Dadi nek ana rejeki cicit ngene ya bener tak dumi Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ana omah. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kongkon anu nyingkir. Aduh, kok semene. Kono kok bojo. Nang pacar ya mene takon yumu. Nang pacar. Setahe kon perlu yumu apa perlu aku? Ya perlu benar. Iya. Nang pasar apa? Hah? Nang pasar. Ya golek bahan. Kono kok golek bahan. Ya biasae lah ya blonjo ta. Ya blonjo. Gak wong takon gak. Sak kulek nggih. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulakan apa biyen? Biyen kulakan kain gelek-gelek diingatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iwal soal saya. Tapi yo gak kabar iki ngono-ngono iku ri. Yo aku dhewe kok iku. Masak sepi-sepi ana ana omong ini kok. Iya biasane nek ya mene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lan. Iki nang rene wong bojone gak ono. Mana butuh kopi ta? Hah? Butuh kopi mana? Mestinya aku ingin nari kon kopi. Kan gak wacun. Apa? Kan gak wacun tuh kopi, Mang. Kan loh, topi wis rusak. Topi, kopi, kopi. Kopi kon gak topi. Kon jangan nonton pilir daya. Ini lah Cak ya. Iya apa iya apa. Iki mang aku lah nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone gerakan dhewe kita. Oh, sik pancet melok iki. Iya, ya melok iko ya gerakan sing iko lah wis ta iko. Ya kawan iya. Ngomong arek arek sing berunge lah. Iya iya. Ya. Kok kerasan kon barang. Eh, sange sama aja. Jane yo gak kerasa. Iya. Tapi kerasane ndelok si wedok iya. Nabi. Terpaksa wae dhewe. Terpaksa ndelok si wedok. Jadi kon mantep sing wedok timbangane sing lanang. Iya. Mantep mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki yo dianggep koyo keluarga. Ya koyo dulur dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe lanang iki. Ganas kok sing lanang iki. Duh, lha kon njaluk tolong safari opo? Opo? Sing lanang kon mateni. Apa niku? Wah, amale urusan wae ya. Wong nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebas sik ngongkon niku, sing lanang iku. Iya, iya. Nyambut gawe tukang batu ngkon ngedusi asune. Sampe cepantes iki. Ngono soker yo gelem ae. Gelem aku lek duslah. Lah pendaftarane biyen ya apa sih? He? Lho, Pak, gak kek melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane piye? Nyambut harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui cepmaker. Waduh. Kok padahal luar Jawa. Iya nyambut gawe nang gone apa nang gone iku kantor tak ngono iku. Ku nyambut gawe nang ngene. Kuli tukang batu. Iya wis ono saiki tolak penggawean repot ya nek. Tapi gampang. Nyambut gawe nang kene iku mesti ono ae penggawean. Ya apa? Engko ya wis ati-ati ngene ya. Sing lawas iki tak dodosi. Iya, botol tak dodosi, botol iki lak lo gur kabeh. Gur kabeh. Diko kene ndek. Nyambut gawe wis. Under hutan pokoknya. Ambil oleh ake. Iya. Tak perlu didodoti. Ya apa? Omaya robono. Saya tambah oleh ake hasilnya. Ake ketoro di nemen. Nanti buji kena gak ketoro. Iya. Iku termasuk nidili kaya. Iya. Iya. Titil-titil. Gak apa-apa. Gak ketoro, gak ketoro. Tak gak bener-bener kone-kone ya. Gaji. Tak gaji. Mari tak gerasi tak cet. Lah gak ruah. Gak ruah. Gak cet. Iya. Mari aku disandani robo. Pikir aja kerubuan. Kerubuan iya emperi. Lucu nih. Mene-mene nek ana wong garap apa mak kandhane kono ae. Iya iya iya. Iya. Dadi cek utuni ya. Iya nek aku pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Iya iya bener. Tapi ana kumicine lho rek. Iya. Kok kerja sama lah. Iya. Lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kok ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok-tok. Nah, iki menawa tali. Oh, digawe tali ta. Iya, lha kok soalé rego, sampean kok iso pitungan dhewe ame jragan. Pokoke ya tali iki nek penuh sampe mlayu ya polisi teko ngono. Kok iki maling ngancam, Dek, ha? Ya wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jare. Lho, aja kuwatir. Iya, iya. Tanggaku iki. Tak kei balungan. Iya. Sampai mati sik ono balunge. Mati nang ngono ya. Tau ta. Lah ngono wis kesuwur, ngono Cak Blontak iki wis kesuwur. usaha-usaha balungan itu panjangnya temen dolek pilihan. Pokoknya duit ke rekening cak ya. Iya. Nanti saya ketahui oleh biro terserah sampean. Iya lah, gua pekoron dok, kono gua tak disutir sih. Iya, lah sih ngelak apa tak kirim no. Enggak, pilih sih ngapit bisa. Iya. Nah, kau pada butuh biro, regane iya. Iya. Gua hitungan dewi dok kono. Tapi iki ya, buat terima perangko cak ya. Pak, wis kate wis. Wis kadung ngono kok hitungan dewi dok kono. Iki tak kirim, artinya perangko itu wis teko kono. Oh, ngono tak. Kau tadi sak kendaraan ya. Iya, wis tak tanggung wis ijane. Hanya pemberitahuan kendaraan yo ngomong aja. Iya iya iya. Heeh. Nek ngomong aja ambek sing lanang. Wis wedok ae. Gak karo-karo ta. Oh, sing lanang iku pelit iku. Kebetulan pernah-pernah pernah ditenggeng. Yo, opo sih rek? Dadi aku iki merono kudu metui sing wedok. Ya, nek soal rego iku lho omong ngono wis wedok. Gampang-gampang. Lah yen aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedok, lah kapan mlebu iki? Lah gak mlebu-mlebu aku. Enten ono mesemi sing lanang. Kok nek kapan sing lanang mesem penuh mlebu. Nek pokok sing lanang arek. Iku metu jam mlebu dhisik. Nek sing lanang nojo mlebu dhisik. Apa sebabe? Eh? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu iso mong. Enten ono mesem. Lah padahal aku mrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi mumpet op nama gitu. Eh saya. Hah, duit kita ampun. Duit iki tak terima 1 second. Engko balungan tak wis ya kiriman rono. Tapi pilih sing api-api. Iya ya gendeng ta. Ah, koni kok nek gak percaya gawon duit iki. Gawon iki. Sokane ngono. Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga, Bang. Gajah-gajah surani. Gawon gajah ta. Temen ta. Dikok tak gawa kabeh ta. Gawon satu sing saya kok tak gini. Lah, wong sik durung oleh barang ya pun njaluk sekel. Lah iya kok kaya gak percaya bare aku. Lah soal e wong iki dragan iki draganku, iku percaya ambek aku. Lah abike iku pilihan itu percaya ambek aku. Wong mampu ya. Ya aku gak percaya awakmu bare sapari ta. Iya. Apa aku minta dhuwit 150? Piro akeh dhuwit 150? Iya iya aku percaya. Hah? Amben iki lho tukun. Gak pernah turun ndi? Bapakku kelesetan yo lemah. Wah, mencari situ di tol hisan. Kau gak percaya kau ni? Wesa, wesa. Aki. Sekuatir kau tak kirim. Kirim ya? Iya, wesa alamat si. Lum dia alamat. Eh, memula tutur nusa. Kau gak jelas ni. Yang ini lu malah apa kau? Alamat kau lali ya kan? Eh, kedungturi, kedungturi, kedungturi ya. Kedungturi. Kau tak kirim Ronong kau lah kaduk kau no. Wesa kau kirim Ronong. Eh, montor aku akunya boleh. Iya ya nek pitungan kok ana. Engko umet-umetan sing Surabaya. Ya gak tabrakan. Ya wis ya. Ya wis kirimen tak kene yo. Dunduri, dunduri. Sang pira? Mlebu. Wis tak gagange. Dilebokno kampung. Iya. Yo montor iku. Kon sik nang nek jupire ditawur wong. Ya kon. Ya ana embung ae, Cak. Ya wis. Ya arek kan ngabek penak golek. Iya, iya ya. Ya aku terus golek. Ayo, ayo. Senaku ingin. Pak ya. Tak senang wis kok dilungkas teko wis. Endi? Ya kok dilungkas. Tapi aku ya. Ora buri. Tapi kuat balungan ya. Hah? Kuat balungan. Oh, pilihan kok. Oh ya wis. Wis kok ngomong dhewe. Lan endi? Lah kene tragane. Iya. Ya wis ngomong. Oh, monggo sampean mriki. Sampean ta jeme. Nggih. Mbon enten. Kok gak iso dilerekno. Yo. Yo. Yo. Supire ono. Kenate. Kenate nggawa kuncine kok. Tapi wis leren. Wis leren. Nek wis leren, kabele tak ujet ujet. Bos, let. Wis, anu sok leren. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Ur bali iki. Ampun iki napa? Wis. Mpun ya? Mpun. Tapi yang anu ya, cak blontak ya? Iya, bener. Nah, ini mpun, udah yang sobri ini. Kamu yang sobri ini. Loh, sekarang kan masuk dulu. Sekarang terakhir kono loh. Sama-sama. nang ditung sing genah. Perkara sampe deket latar. Sampe deket turun urusan sampean. Lho, lah mosok cukup deket turun. Eh, telat iki, telat. Lho, tekel dulu. Tak sowong lho, Cak. Tekel dulu, tekel dulu. Lah, ngene gak api. Api-api, Cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tutur ya, Pak. Balunya badak. Kuat. Arek. Wah, jelas iki. Yang lagi ni sokan safari. Siapa? Dadak ku mak pengen balungane omah. Dadak kok karung mang. Balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bacul. Iki apa iki? Sing badak kuat sing badak. Wah, sing badak kok sing badak kuat. Maksude balungane balungane omah lho kena balungan balung-balunge kewan iki. Lho kok nak mekas balungan? Kete balungane omah. Ya kalau siapa ini omah kok. Pasti apa ini lagi? Jadi mekas balungan. Gan. Iya kan? Kamu lo kan yang gambar isi matang gak kerasa. Tak tahu siapa ini. Mang gunungan nanti ada omah ini. Gak ada. Pesan balungan. Iya. Tapi dikai balungan ya badak. Balungan ini omah. Lama lihat aku sih rugi. Hup. Persoalan ini mengingat kita hukum, mesti terima aku lho. Iya, mesti dihukum kan. Pernah mengingat bersama aku. Ya mesti dihukum. Wah, belontang ini. Labinya tipis mas lho. Yang lontong cemplang-cemplung. Langsung dihukum siapa? Sebab ini penipuan lho, Cak ya. Iya. Aku lapor polisi, tapi lapor polisi mesti dihucut. Jadi dihucut. Wis kena, Cak ini tak tanggung. Dihukum lho. Wis aku yang dolekno kayu, aku duitku wis. Lho, jeneng ndak duit tak taroke. Tak taroke duit. Oh, balungane omah kae balungane kewan tak menake lho. Ya ben ambon apa iki. Lah terus balunge tak gawe nang ndi?